Sinang pasar loak mulyawan nek liwat jupa. Aduh, wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudo perawan sampai ketata beca. Paribasan iwa urang gak ono buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwe bolak balik moteng. Kepulauan Indonesia ukot disebut Dwi Pantara, artine pulo-pulo diantara dua abang anu wahaya. Benua Asia lan Australia Samudra Pasifik lan Samudra Indonesia. Indonesia terdiri saka suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, lan Jogja. Baduy, Banjarjaya, Tengger, Jawa, Madura, Bokes, Makassar, Toraja, uga Minang. Gorontalo Sangir, Sasak Sumbawa, Flores Timor, Bangka Ambon, Ternate Irian, Lan Sumbaya. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa, tapi semboyane Bhinneka Tunggal Ika. Saka Sabang sampai Merauke, mulo iku kabeh dudu awang ajejaya. Najan liyo suku lan akamane, tapi bersatu bangun negarane. Toleh bojo sah jalan-jalan, tapi nek toleh jodoh rada kangelan. Ojo gawe toro serampangan, akhiri oleh wong wedok nek sing jagoan. Oleh bojo tepak wong wedok sing gak neriman kula gawe ne wani bare wong lanang blonjo wis cukup ngomong sik kurang wong wedok ngono iku gak kene gawe pedhare kan blonjone kurang gawe ning ringi pole masake cuma sedete gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga kula gak dipentingno dumane wis ayu nang wong lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno bathara kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak kekeran mulo akhire sing wedok ngajak pegatan mulo keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpukno donya karepe mono emo nyekel duwe setitik bentino mangani sate-satean kentang lan bistik bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadah bare gowo plastik budal bengi kira-kira jam setengah pitu ditutno arek lanang-lanang bare guyang-guyu sapa no peteng-petengan brasak-brasak no tengah tebu bareng plastik di beber gludak-gluduk dadah badar jadu kaponmu kapan yo ayo melaku-melaku ya ayo mulai klambine ya kembaran, cewek ya kembaran, kalunge ya padha ae. Mbok nom setengah kilo, mbok tuwek ya setengah kilo. Tapi kabeh wesi. Lek umat dipunya ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku. Nah, ganti. Blonjo kumat ayane yu yu yu mbak ayu opo peno yo dakliru wong untune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku biyen yo wis tau ngesir arek wedo wedok sing rupane ayu. Kira-kira jam setengah telu tak totok lah wange dicukuki asu. Kira-kira dianggap aku maling, aku mlayu sipat kuping. Aku nyelentung nang gurine jedhit, asu tak sawat dadak kaeng-kaeng. Tak belani tak totok lawange, mulo kesuwen tak buka dhewe. Duk jero peteng gak ono lampune, mlebu kamare anake dadak kliru babone. Pandi peno mabu apena ngendi bengi-bengi kadik gawe topi kudo arek wetok sampe kecemplung kali bareng entas awake kloncom kerasa adem atine bengong boleh ngalor leh tiwa jero kampung ono kiri api-api kok yo diambung boleh ngalor leh tiwa jawa kong perlu nendang toto oma lebune ke susu ketatap lawang tengah tiba kejeng kang kato e bedang kurungan konter terus gah lilir wong gak ngerti nek ono sing nyandik katoke bedhak dheweke gak elek bareng ono opa-opa dadak didi kepucing gimana tegus le namung semanten kidungan kula sae lan boten ambara yo ara waso halo nyo doh kartolo waras ah waras lo lah iya waras kaya ngini guru nih lalek loro kari sak piro ya sak beteng bae yang iki lo jangan ada lambe abuh gak kena tangane wong liya lah kena apa? Kena jotos kui ojok murang-muringan ta kan iku kan kaya cilik durung tau mimisen kan iku ojok mangkelan ngono lah ngancen awake guru mikir apa sih loh iki kan kan ngaranin aku ya apa sih guru guru keliru lah ya apa iki ngono gak guru ya apa ya balung gak dibawa daging ah iki ya podo ae gak ngono mikir apa sih oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho iya terus kakek penggawe aku ki rok-rok asem sedina nyambut gawe rong dina prei rong dina nyambut gawe telung dina hari besar anake piro kabeh papat omah pinggir rembong kakek omah pinggir rembong arek sik cilik lulu temenan sik doyan-doyane mangan semego-semego upama pitik ya pake selambere iya sik apa pake selambere iku lho petik sik semlambere karepku ngono lah kecantol luntu ya ayo pang petik sik semlambere doyan-doyane mangan apa marek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono omong ngamu rumangsaku ngono ta panjene sumpek kanjene arek cilik wis sak ketoke lho temenan lho esuk ana ini-ini wong dodol es gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh wong tuwa gak nyekel duwe wadah nelongso lho iya awan titik ana mikul soto mesti anakku njaluk wong tuwa gak nyekel duwe wadah tambah ngersula lah ya war sore titik ana mikul maye anakku yang njaluk emak omong ngamu kan lha apa ana mayit kan dodono iki lha arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol gethuk lindri lah ngono ah arek papat yo gak njaluk mayit bauyar dhewe-dhewe boleh wedi ya wedi lo mulan tah nyambut gawe yo ya apa sih melu aku ah mbo nek ngono pendengaran tajam ta sapa kena tajam pendengarane tajam penglihatan lu jelas napas lu dawa layu banter 100 kilo bongkok ngandidi kuat ah iya pak kuat ngandidi mbok nek didik ngene ijazah oh duwe ijazah duwe ya duwe izin orang tua oh mesti diijini ayo malah aku mbuh nek ngono ayo begal yo kabulo kajate ya napa kok gak gelem gak sampel jane kon apa oh kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat keamanane ketat kampung iya maupun di jalan-jalan raya Hansip saiki wadah iya kan dilebar luaskan. Apa dilebar luaskan iki? Mamula lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho. Disebar luaskan. Lha iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho, sembarang ana carane. Pene iki aja wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa awak kecekel ngono ta? Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti iya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel-cek langsung nang ngantor polisi. Iya. Nek cang dicekel penduduk. Dicangkidut. Anak dicekel penduduk. Apa? Digepuki. Wah, sak anggapen pijet lah, bubuk lah, pijet-pijet. Bubuk apa wong balungku tur mreteli-mreteli. Tah, aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku. Iya, Pak. Lek gak turune gento ya gak gelem. Tapi pikir ya aku ya krungu kabar nek kono panjane balane bajingan. Ngono lha apa aku kok bajing-bajingno. Lah apa aku kon gendo-gendo. Wis gelem ah, ayo. Gelem wis. Saiki ngene pamane peno wong sugih aku wong sugih. Aku bekali. Ngono ah. Peno liwat. Aku liwat kene ya. Tak cekat ya. Iya. Mulai teko meneh. Hurdah. Lho kok bidek ayo apa sih? Lah gak bidek ya ngomong apa aku. Ya menyo pring ngono lho. Pring. Hurdah pring. Iya. Hurdah pring. Sopo iki? Kancamu menawar. Heh? Menawar. Sing gak ro iku sapa lah ngono. Hah? Kok rimang ta kon iki? Kon iki gak kenal muni wong sugih ngono. Oh ngono. Hurdah pring. Sopo iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki mbegal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen kok. Kon iki wong sugih donya. Oh sugih donya. Hurdah pring. Sopo? Wong sugih donya. Apa nandi? Ya gak lunga-lunga. Heh, gak lunga-lunga. Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono luar. Kon nang ndi? Iya iya. Horta pring sapa iki? Wong sugih. Apa nandi? Nang Jakarta. Gak apa iki? Gak gak apa-apa. Heh, gak gak apa-apa. Lah lek kon gak gak apa-apa sing tak begal bendomu ngono. Gak wetas. Gak gak wetas. Horta pring. Sapa iki? Wong sugih. Gak apa-apa. Gak wetas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semun ah. Nandi tas seman? Tas kulit. Kulite apa? Kulite duren. Aduh. Kulite duren? Iya. Jaluk rong juring. Gaya apa? Ki ngasap bathukmu. Kulite sapi, kulite sapi. Oh, kulite sapi. Hurda, kulite sapi. Hurda, pring. Sopo? Wong sugih. Apa nandi? Nang Jakarta. Gawa apa? Gawa tas. Isine? Oh, isine kecoa. Piro kabeh? Papat. Jaluk loro apa? Gaya apa? Digoreng. Kecacape brengos. Wah, arek lha kok nggo kecoak iku. Isine dhuwit, isine dhuwit. Horta, pring. Sopo? Wong sugih. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine dhuwit, tak jaluk. Nyok. Lho. Aja kekno cek muring-muring aku iki. Oh, ngono ah. Tak jaluk. Kaleh, kaleh, kaleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Heh? Lah kon iki sapa? Sapa li? Sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tau didik-dik wong gendeng ya. Heh? Lah tenan mbang kon durung tau diraupi wong linggis aku. Kon iku kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Bingung. Harta atau nyawa? Nyawa. Eh, atau harta? Bingung. Nyawa atau harta? Lakar punya apa? Harta atau nyawa? Oh, iya, iya. Apa? Mbok. Loh. Harta atau nyawa? Oh. Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk kelambi iki, heh. Iyalah, rembuk-rembuki. Le kon tutupi. Iya, rembuk-rembuk. Iya. Iyalah, ilak drijimu kon utak-utik. Heh. Apa? Driji. Kon gak tahu digancu wong. Apa tri? Pistol, pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya, iya. Saya minta tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor, tor, tor, tor. Mate, mate, mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, wonge mati barangnya digawa. Ngono ah. Wis iso ya. Wis, iso wis. Iso ya. Iya. Saiki ajak aku wong sugih peno begali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek ae. Ha Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begale aku. Begale nggo apa? Lho nggowo pentung. Aku nggowo barang ya. Lho kabolo kadate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggowo apa? Barange grene. Oh nggowo pistol. Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggowo apa? Wis pistule aku. Oh nggowo bedil. Engko tadi sik iki jange mbekel ta perang iki. Lah ya kon nggowo apa pistol lah. Aku pistol. Lah nang sugih liwat cekaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek gak gelem nyebat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. Arek iki kok ngomel ae iki arek iki. Ayo apa? Gak diurdano ya apa? Urda kaya kan mang. Wong sik latihan dadakno golek wong sugih. Urda, pring. Wong dingan, wong wetane kali. Kati nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali gak ono uwote. Waduh, suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kadek kali-kalian. Kadek kali-kalian. Oh, dah, pring, wong dia. Wong soge. Kadek nang dia. Nang Jakarta. Iya, budalo. Budalo. Hari kita terima ketinggalan sepur dia. Cegaten ngono, War. Cegaten. Kok nyegat. Tol tak sing delon ana wong gusu untune mau anggap ya. Arek iki begedeken tak kandakne suwari bisa ngono. Ayo, horda, pring. Kadhe nanti, nang Jakarta. Enggak apa-apa, tas. Tak jaluk. Kale, lho, kale. Kale. Iya. Lho, kale temen, kale. Tak pateni kok, tak laporno Pak Lurah. Lelen kok sik. Loh, kata lo. Waduh, mati aku lo. Gak kon ngati dhisik, kate mateni aku. Gak kon jange mbonong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing sing njak mang lak yo kon cilo. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene War, aku nyoba pikiranmu. Iya, iya. Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokoke gak begal. Pakai masa jaman saiki masa pembangunan. Nah, nek begal iku melanggar hukum. Iya. Lho, kalau sapa ya? Saparia. Saparu. Oh, Kartolo. Iya. Nggo menawar. Iya, Ri. Coba rek kon ramene. Kueker. Kau ini kok geger lah apa? Kau gak ngurus wong geger. Pikirin sepatumu itu lho. Semirin mau kayak budungnya tegos. Iki wis kok sul nopeng pire. Wong aja ngenyek perkara sepatu. Sing penting lah pribadi ini. Penting iku pribadi ini, bener Kartolo. Ono kabar apa? Wis ono bangunan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun, mesti rusak. Arek kupinge tambah menjelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun? Ya umpamane ono rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener nah, ya. Rusake sepeda, garasi. Rusake untu. Omonganmu gak enak arek kon. Mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca. Ono apa sih? Ono kabar mengesankan nek. Loh, masa? Lho. Yo, aku wingi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. Ebeke wong dempil. Pok kon niku padane. Lentrik wong dhewek. Wong wedok? Iya, kok wong... tolong? Heeh. Secarae wong wedok iku lak wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kon. Lah apa? Lho, wis penggaweanmu. Aja-aja lodong iku. Lho, wis penggawean arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kate ndukuri irung kate ana caplake iki. Wis. Iki gak caplak iki. Apa? Kon iki olehmu menghina iki. Wong wedok apa kok tolong? Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, dadi kandeng akon iki. Terus tak gawe mule. Iya. Nek omahe rek rong dino gak doyan mangan, matek saiki. Lho, mati. Wis mati peles iki kok wis. Sak jendik-jendikane ya. Ah, ya kabeh war wong mati kok. Rasamu mati nang mati. Ya lek cedhek ngono ah. Buntute tugel sik saka gel-gel. Oh, ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jange tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon niku manggon nduk kampung utawa manggon nduk alas? Lho, nek kampung. Mosok gak tau ngubur wong mati? Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iku. Didusi, disuceni. Oh, nganggo didusi barang. Didusi ya. Iya. Mari disuceni. Mari disuceni terus iku lho di Dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lo? Godhong jati, ya. Oh, tadi omat iki dibuntel godhong jati ta. Godhong kon kuri. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon karo tolo. Ku dhisik ta. Lah dibuntel apa, War? Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awon. Oh, termasuk kain. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho, gak 7 meter ta? Itu atau songo. Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter. Lalu di kemejan gua mek celana aku. Ku dhisik takon gak kelamben-kelamben nek anak wong mati. Wah, kenapa ta, Wak? Nek wis di buntel, buntel, terus dibu ditaleni. Taleni apa? Kawat. Kon niku ngrambut wong mati tangga keranjang kon niku. Wis takon apa ri? Takon apa? Ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, ngisor siji. Termasuk telu. Telu. Sebab wong mati kanggonan budi daya rasa. Iya. Nek mari ditaleni. Terus digowo, dilebokno. Dilebokno ndi? Nang jero kulkas, ya. Sik takon iki ngopo? Kalkus yo kulkas, kalkus. Ana wong mati dilebokno kulkas. Lah kono menawari lho. Aku gak guyon. Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, War? Nek wis mari dibuntel, dilebokno terbelok. Pendoso. Pendoso. Iya. Iku terus dibudalno. Budalno nanti? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Ngapa mati digadekno iku? Wah. Ojo guyon kok tak titik undhuwon kok. Digon nang kuburan ya, terus iya. Dilebokno kuburan diuruki. Duruki, nek mari duruki. Dikek tenger. Piro lo? Situ. Dikek endi? Dalam tengah. Lho, lak kena udele sing mati. Wendeng arep. Loro, loro ri. Loro. Dikek sirahe karo sikile. Nek mari tenger loro siram mek sikil. Marono disiram kembang. Kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Kose ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel. Iki wo. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Nini loro mata. Karuan mosok wong rumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh high prestise. Waduh. Satu. Sis. Sing penting wong sik enom dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Pikirane yo koyo gak karo-karuan katik macak arek saiki gak karo-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Mbok motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki ya apa ya? Nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran ambek untuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Nun? Tukang becak. Ngeten gak tukang becak. Dalam apa? Tukang batu nih. Sampe ngawur wong celanane licin, sepatu pote. Klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak buntel kobot ngene. Nggih mboten Mas Ri. Sampe niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet njenten. Nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasilan apa? Kuwi niki boten tukang becak. Mbok mau kulo tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Langsung. Masuk teng pundi? Mriku lho nyabrang. Heh? Nyabrang. Kongko nyabrang no? Nggih, sampean apa timbang nganggur sama sabrangaken kula. Tumang sama aku iku yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya njaplak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ini lho no. Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep mergane gumbul bumbu nek turu. Toro, ambune ambu kecoa. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuti ngembang bakung. Apa ae? Wah, tumone rek, wakee wis tumon. Kok sampai neliti teko tumo bareng itu mau aku akeh apa ora karo nempetan ana nduk kene. Lha masamu bedes aku metani. Ah, tano. Wadah. Oh, ada bangkekane gitar. Roki. Anjene. Roki anyar. Iya sik tas tuku e. Kalunge lho sepuan iki rupane. Ngene kok aku ora ngajar sih. Buka rahasia wong tengah dalan masih sepuan gak sepuan nak urus aku sih. Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar. Ston. Lah yo nang tuku pisan lho tengah pasar iku. Lah apa? Oh, anu, napa? Sampean pundi griyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana, namana. Namana ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir dik lek sampean gelem kula rapi nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampean niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nangka dereng ngusum. Soalnya niku aneh-aneh. Sampe nedhi napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek iki. Mrene kula kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki wis bingung iki aku. Wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lah apa amen? Wani ngapik duwe anak. Sampean tau dadi anu nggih. Dadi napa? Dadi menak jinggo ketara. Oh, guyang-guyu. Ora apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sing arep gendeng. Kono kae ini mung gandrung-gandrung pun wonten tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kandha karo bapak. Lah napa? Lek dina samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Hmm. Berarti mung kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dene kula niku wong wedo ngoten ta? Sampeyan gudhong ning tengah dalan. Dani uang gaya lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kok adus kena gecebok mayine. Wah, adus sepatune Dik. Waduh. Napa ah, cukur nggih. Sepatune pakune tek 2 kilo. Iki sing sampean kula ideki mriki. Walah anu. Kapan anu? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Betonmu apa? Lah napa sih? Jumapon. Oh, Jumapon 13. Sampean? Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki. Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diunjar-unjarno tambahan delodok. Anu, wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Anu, kok ana wadanan barang. Omah Iru aku. Sin pundi sih? Simo sih. Sampeyan kasep lah. Iya, aku. Kuwi yang guyu lho nggih. Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan njaluk kak klamben nah keturutan. Ya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak. Napa? Oh, mau biar tahu tak obong barang pisan. Ngono iku, ngene iku aneh kan ya. Nah, ora. Napa bapakku jenenge Dauk iku? Ngeroy. Permatan tak sampe guyu-guyu wong ning lho. Ayo tak gandrung. Iki lho kok nyenggol nyenggol sing ah. Lho, ayo tah. Ah, arek iki. Karo bapak lho. Sopo? Patohari, bapak. Patohari krian itu. Patohari, oh, sampai nek sembah bapakku lo wedi sampai. Patohari kok patohari, apa sih itu? Ayo. Kupinya. Kandakno bapakmu lah atasnya digudo wong lanang yang niatku niat tapi kau ini tak gaya api, gak tak oret-oret jangin kau ini. Masih ngoten gimana ngeliat dalang ngeten. Oh, kondo wong tuamu lah muring-muring tak cucupin bun-bunane. Ya napa? Tak cucupin bun-bunane. Kandakno bapakku teman, pak, ikilah pak, awas yo tak kandakno wong gelang orang awas kon yo tak kandakno bapak. Ayo, tak anteni nduk perapatan kene nduk. Apa nih? Ketoro ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Sego. Sego wis katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Sopo iku? Iyalah. Luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngene-ngene kok mosok mung siji tok ana macam-macam, bebek telu. Sapi songo. Pete ulo leko. Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buta 97. Alah ya opo sih aku sih. Ngeramal ta. Kak ngono-ngono lho arek iki mang nang ndi sih? Sak wayah yamini kana mule lali. Lho. Lho. Lah apa nak? Sak ana ngantuk sampean nang. Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mule yamini iki? Lho ya apa sih aku mang lak sampean marah. Iya iya. Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo. Iya iya. Nang pasar enten ana pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong mang, gak mlebu mlebu aku. Ya Pak Mi mang ngenteni sepine wong. Ya. Lereng golek larekan ta? Ya apa sih, Pak? Ya apa Pak Mi iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak keliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mule kabeh. Pinter rek anakku. Golek Pak Bandeng. Lah kena len apa? Lah iki, Pak. Tolene Pak Gatul. Gatul. Iya. Pinter ya anakku. Iya. Nah ngono aja kenalan nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni. Bapak iki wong padha putih e lho, masih bandeng ya putih, gatul ya putih. Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tanduran ngono ta. Iki mang ta. Iya. Gatuku. Lah iya apa? Aku laran ndok ngene pinggir kali-kali. Aku nyasar. Pinggir wangan iku mang. Lho gak metu pergol mang nak. Lho ndi? Nang pinggir kali iku mang. Oh iya ana Pak. Mang gawon muleh nak. Ya apa? Cek idik-idik bapak. Kon iku aja ngono ta Pak saiki iki yo kan emak sih iya. Duwe iki gak perlu digambur-amburan wis aja blonjo dicelengi oh iya nak celeng ngono nak sisan bapak saya nyatem ya gak mangan apa-apa kon iku yo gak usah bandeng-bandengan iki Pak cilik-cilik ae terus kan tukon apa maneh nak bapak nah iki apa apa iki sari tetep bako oh iya bapak dayane nang bako emang bako kan tukon pira nek yo iki mek titik sak mini iki mek titik iki gak keliru tambah kono iki apa lho ya apa sih Pak kok bingung aku iki tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang kandhani wong wis gak ono ya mbus tak saut-sautno sak oleh iki duduk mbako nak iki nak apa iki iki bodolane jagung iki rambutnya jagung kon iki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak iki padha ae lek iki dicampur mek kobot wis anggepen bakung oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak tak sedote nak engko terus ngodok banyu ta? Lho kok gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah lha apa kok bapak kok godhog iku? Ya gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Din. Apa? Kok gelas mang ala mung gawe wedang ta ya apa? Iko mang. Iya. Apa sih? Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sama nombe? Iya. Kapok. Lha ngapa? Wong kumang kocane kecap ya diombe. Wah, niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kon mah lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya Pak, aku ki mah ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku. Lha lha apa kon? Aku nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudho wong, Pak. Digudho wong? Siapa? Wong ndok embong lho, wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya Pak. Lho, aku lagi warah bapak ta. Iya ya. Wong ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak. Lah ya apa wong pikir bapak nek kudu dituntut ta iya ya. Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong. Lho kan niku tak jangan dirabi. Iya iku, Pak. Terus kon. Aku ya muring-muring tak kira. Bener ya ya. Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tasik duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak ya. Kok kandhakan bapak kula sampean. Bener cocok. Kadak nang ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Gorene bapakmu. Jarane ijo tu. Ijo? Enggak. Eh. Gorene bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane. Lho, sampe ngomongi teko semono. Sopamane nak, kono anakku, sopamane bapakmu dicocop kon nak ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho lho lho. Rumangsamu bapak iki kredo ta? Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta. Muring-muring. Tak celatu. Wah, ya ngono lah, ya bener-bener. Iya. Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan. Sawangane. Tetep gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan. Ya Pak, golekno Pak. Wong iya apa wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya Pak, blangkonan Pak. Lanun tenane kene nak. Hei, wong blangkonan. Terarorare ti terarorare ti terarorare. Duh, wonteni arek wedok bali tangga omahe sing ndi je? Iku mang terus mule tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene dadi kembang bore iki. Suwe-suwe. Sok boy. Woi, dhewe. Iku ora apa iki? Oh, iki andarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu. Lho, iki apa sih kaitane kula apa lang? Lah napa kok sampean iku? Kok nyoba-nyoba muring-muring kok, tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, saiki. Sing kula candak niku kapan sampean niku? Sampean kula betah-betahken ta wae lah mboten. Durung rumang sari. Lakon salah. Enten omplong, anu apa? Omplong. Enten apa? Yang metuntung kaya kodok nih lho. Kon rumah saya ini budare wedok. Loh? Hah? Oh, wau ta? Yo. Nggih. Ya, ini aku. Nggih. Ini sih. Yo, anakku. Oh, anak sama. Nyata lho, bapak mertua. Hei, kenapa kau nyulak bapak mertua? Sama kok metenteng. Oleh metenteng, aku jadilah anakku kurang ajar kon. Ayo. Waduh, nyoba metenteng tapi jeruk seneng rasanya hati. Kok senengnya apa sih? Iki lho, bakal mangan tuku. Kenapa? Mantu rupa ambiku. Eh, gelem tak ajar lho. Lho, napa, Pak? Hei. Lho, lho napa ya? Lho. Aduh. Hei, itu gelem. Lho, melayu. Hei, arek blangkonan. Yang gelendung kayak nyambut gaya, no my. Wes, jaran. Aduh. Kau ni gula apa? Kau ni gula. Aku ada ndelok wong baris saya. Masih ngono kak nabrak ngono loh. Kau ni gula ndelok wong baris tadi berwang kampung. Ngolah apa sih aku tu berber? Sok kuyon tak. Iki ni nol Rio. Aku lak diundang kenduren. Diundang kenduren. Salah pesusu. Kau tak gelem kau dipaksa ngono tak? Iya kabeh wis nglumpuk aku malah kari ta. Iya. Nyaut kopiane bapak keliru blangkon. Terus yo gak pantes lho kabeh kopian mosok kuwi blangkonan ta. Iya pantes ae sih wong iki mosok mega pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono jire. Maksudku ngene lho Dik yo. Kopiamu tak silihe, tak soli blangkon iki, engko entenono nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Oh dhisik ta, kon niku ape urup ngono ta? Iya urup. Blangkon tak gawe? Iya. Kopi aku kon gawe? Iya. Lah sirahmu, sirahku iki gedhe lak gedhe aku. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae. Kok apa kok mburi tak subul sapu tangan ya? Dhisik ta. Wah, kon iki sing ngeru kok lek kedune tak sangkan wong bonongin kon. Gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entek mesti wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku. Bisa dipercaya kata-kata. Mau ngapa tidur? Mare, tak sile dilu yo. Ya ya jek-jek ya. Ya ya wis. Iya. Wis entek-entekno gedang ijo ne ya Dik ya. Wis pangan sih sampe gak eling-eling ya Dik. Iya. Golekno sing gedhe lah ya. Iya ya. Sing wijone nemen lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam. Eh, wong blangkon. Duh, siapa ini? Duh, sampean gak lewat deh sampean dah. Oh, saya kira ke diroba wak ya. Rumah sama aku anggreng mana tak? Duh, sampean ku sih. Ayo. Tak saya kira ada awal di gede, ada di plester ireng. Sik ta. Lah nek awakku lu saged mimpes iku. Ireng awak gedekno rumah sawu cek panggen. Lah kok nek iki saged gedekaken awak nyilekaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sawu ringsang ta gak? Nggih mboten. Ah nek mboten niki. Tayo lho. Lho gede. Ayo. Aduh. Nek mlayu bahaya iki. Lho mlayu. Eh, wong bluang konan mati lho. Wong nek jane oleh rejeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ya iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho setengah telu gak kenek aku ana iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. Bar, lho ri, waras ya. Waduh, keringet temur. Kupingku cek kandil lah. Iya, Pak. Kupingku cek kandil. Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah sawu disilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya, oleh ketan ijo. Heh? Oleh ketan ijo. Waduh, wis tambah lenger-lenger kok nek entek situ unae. Temen. Temen lho. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan diundang genduran tangga sebelah iku ta. Lah wis budal, Pak. Oh, budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mung belangkonan ngene. Kok sawangane aku nuweki sih, war. Katik ngene ri, nek diaturi kenduren niku, nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iki ya. Lah mareng ngono. Wis ta iki gawon ku tak tinggal diluk ae. Lah kok iki pantes, war, gunung-gunung kamu terus anjlok. Ya berarti kon nak ngancam padiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Gaen ku tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Heeh, duwowo waduh. Bonggole ku wates ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ten ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah, iya wis. Iya iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh langgung Padang. Heri. Heh. Kon niku ndek-deki pikirku ae kon niku. Iya iya. Wong blangkono. Iki pe oleh duwe iki rasane. Brotah maneh ukurane. Pakde dicil-cilin awake. Paling dikongkon benakno genteng ya iki rasane. Ate dikurangi untune. Diganti apa jan untune? Heh. Lah kok untu meneng-meneng kon prekel. Jeng prekel iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah karit. Walung to iki yo apa? Ketinggalan maneh. Iki kawitane yo apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil bae kon. Iya. Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani. Wong guyu. Lha lek mboten guyu wong kari gusi tok rek guyu. Ayo. Lha ajo lan apa iki? Tak gepuke gelem gak gelem tak gepuke. Iki dadi apa gepuke? Ajo, Mbak. Lho, kan tak dhisik. Lho, kok dhisik? Ayo, opo wong dorong mlaku wae iki rek. Lho, terus pokoke wong bluang kono. Wis, arek ngomong bengep ah. Wah, kon gulung kemah bangga. Aduh, ya opo. Aduh, ala apa war? Lho. Kon mari digebuk ya, war. Lho. Apa ku? Susu-susu aku perlu ning ngekeki. Wet kenduren, kenduren. Kon iki dadi nojem ta kon? Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng. Lho. Ya apa lho? Aku mau gedang ijo aku mau. Duduk gedang ijo lho. Apa? Tak ganti gedang kelutu. Wah, hut kata ijol blangkon. Oh lah apa? Hut kata kenduran tak kon? Engkau tadi sih kok mesti kejasan ni. Ri, ya apa kedang ijo ni? Wes, tak kena mau nawar. Ri, kon jaluk mati ni pojokan pasar kon. Iku mang, yo kata ijol kopi aku kata ijol blangkon. Kalau asal blangkon ni mang. Nanti baik. Langkon mang teko njebar. Iya, teko sapa hari? Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Lah nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangahi kan ya. Ora apa. Bani perahu to tangki. Ora apa. Lah apa? Lah iya lah iki imam perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya aku lah kudu arek wedok. Engko tadi sik. Engkon mang digepuki wong. Iya perkara aku kudu arek wedok. Yo nggih blangkon iki dadi sing nggo blangkon iki digepuki. Sing to dhisik ijo ayo stop stop stop ayo bapak ayo jane jane oh blo blo ilon bapak sih pak aja kok bapak aduh bapak rek kliru iki kelompok tadi situ iki dhisik ngene sampean cara kenawon kan bapak sampean niku nek mun batune entek lak meneng karepe dhewe eh rumah sammu. Sabar bang, sabang bar, sabang bar. Sabar wak, sabar wak, ngenteni ngoncai gedang hijau. Oh, tadi petean itu ku anak. Kok gak di stop ini, ya hajur, ndak sih mang. Antara ini. Terus karepmu ya apa karepmu? Niat apa? Sampai ini ngawur tuh ayo pak. Masa ngawur, kan disumbari bang kalau ngawur bapak kak. Berdoa jok pikir bapak, ayo. Ya bang, saat ini kayak sampe ngepuk ikap. Nah ya apa bang, belangkonan hari ini? Sampe mang tanggungan apa sih? Wong belangkonan. Golek wong belangkonan. Iya. Masa tanggungan ngepui? Lah ya apa? Tawon golek perlu nih tak kon ngerabi aku. Lah, dhisik lah. Apa? Tadi kon mang gak perlu digepui kon golek sakjane. Karepe sik anake ya ngono. Sing kon rabi. Iya. Nang ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya tadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho. Tadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku. Ngeten lho bapak mertua nggih. Panjen ini ki. Susunya lo, bapak morotua. Jadi sih salah paham tu sampai. Salah paham. Tadi dikenakan dhisik pun ke susu budal itu pundi. Iya. Terus anak saman ngomong nopo lah, saman kepuin. Niki kulo imbalakan wong sak pasar, langge. Wong sak buyar kabeh. Aku kadung emosi ya ini. Waduh. Malah kulo tadi sasaran wah. Emosi wah. Karepmu ya apa din? Sing iki lo pak. Duduk sing bogang, duduk sing lemu. Tadi kon pilih arek iki mang. Iya, sing brengos sing iki. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambuté dhewe niki menawar. Oh, tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya. Gedele ya. Oh, tak no. Lah iki ngene. Nek panjen sampean pun sadar, Pak. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, sing akibaté teng gegeran niku dipikir dhisik. Iya, nggih. Mboten, sampean niku butuh anake wong ini tengah jalan, sama ini yang seneng kali kulo, nggak sama ini lamar loh. Ya bapak ini lungguono. Rasa kulo gak disengkut ini kan. Ya apa ya pak? Termasuk ya, bapak ini lungguono. Bapak ini dilunggui. Ayo, keliru. Dilunggui kursi ini. Duh, nak yang ngono. Ditamoni, ditamoni. Ini mana ini nak? Ya bapak ini ya gak ngelarang. Kon ngiru adikmu ya gak ngelarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Tadi awak ni kudu nangame bapak Rono, cek sampai di gudong tengah jalan ke api. Gembus, ya? Enggak, gembus ya sih. Gembus. Wis saya kini ini ay, wis hari ini semari loro kafe, ayo tak? Wong limo lagi yo, ayo rengeng ayo. Jadi mulih no pikiran sing sumpek mang lu ya. Jelas Julia, kepo, kepo bisa. Melakukan sampai melakukan sampai sayek-sayek titik menari. Saya lek joget-joget lek kase ngidung ngono ae. Ngono anak. Ya kamera ora, Pak. Aku tak melok ae wis. Ya. Dadi bojoku cek ayem lah. Ya. Wadah bapakmu lek koe. Ayo meneh. Dadi wong wedok ke. Sing ati-ati toto teliti ayo ting angkoni dadi wong wedok ae ayo sing ngerti sing lanang oleh koyo ayo sing goni. Sing riman pakaian elek gak dadi porso alang mula sing penting jaga kebersihan iku mono